Garis nasi tak terukir sejak awal kehidupan, tak dapat terhapus yang hati ingin berubah. Peduli hati pun tak rela jika kita harus pasrah pada setiap kehendaknya. Pun mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia dunia seringku coba bertahan demi keutuhan kasih yang selama ini terjaga. Tetapi apalah daya, dirimu selalu beranggapan aku bersalah. Memang perlu sedang